Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصحاب الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwah wal akhwat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian membahas pembahasan-pembahasan akidah dari beliau Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah taala. Sebagaimana kita telah dipertemukan pada waktu-waktu yang telah lalu dalam kebaikan, semoga pada kesempatan hari ini pertemuan kita ini dijadikan pula sebagai pertemuan yang membawa kebaikan, manfaat dan keberkahan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Sebagaimana saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan pahala yang terbaik untuk seluruh ikhwan dan akhwat atas kehadirannya dan partisipasinya, dan juga kepada tuan rumah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk beliau, keluarga dan anak-anaknya, serta selalu memberikan taufik di atas hidayah dan menjaga kita semua di atas ketaatan. Inna wallahi wa inna ilaihi raji'un. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita jelaskan tentang pentingnya mempelajari akidah Islam dan bagaimana kemanfaatan mempelajari akidah tersebut di dalam kehidupan. Ada kaitannya dengan kebahagiaan di dunia dan juga ada hubungannya dengan kebahagiaan di akhirat. Dan telah kita jelaskan bahwa akidah yang dipaparkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam tulisan beliau ini adalah menguraikan kesepakatan para ulama terhadap sejumlah pokok pembahasan akidah yang beliau telah menjumpai dan mengambil ilmu lebih dari 1000 guru. Sementara guru-guru beliau tersebut tidak ada yang bersilang pendapat, tidak ada yang berselisih tentang 10 pembahasan akidah yang beliau terangkan di sini. Dan ini semuanya menunjukkan kukuhnya dan kuatnya akidah ini. Sebab Rasulullah SAW bersabda, la tajtabi'u ummati ala dhalalah. Umatku itu tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Jadi kalau mereka bersepakat atas sesuatu, menunjukkan benarnya sesuatu tersebut. Menunjukkan benarnya sesuatu tersebut. Iya. Dan ini pembahasan akidah yang dijelaskan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Dari pembahasan yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Setelah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, keyakinan seputar iman. Bagaimana indahnya iman, manisnya iman, dan semisal dengannya. Pada hari ini kita akan membahas uraian Imam Al-Bukhari menjelaskan keyakinan seputar Al-Quran. Kata beliau, wa anna al-Qur'an kalamullahi ghairu makhluq. Biqaulihi inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardh fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahar yatluhu hatithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amri. Qala Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il qala Ibn Uyayna tabayyana Allahu al-khalqa min al-amri. بقوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Iya. Kata beliau di halaman 98 ya. Kata beliau, sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah, bukanlah makhluk. Iya. Ini dari pokok keyakinan yang disepakati, bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukanlah makhluk. Apa makna keyakinan ini? Ini dari keyakinan-keyakinan yang harus dipahami keagungannya, agar supaya seseorang itu punya pengagungan terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Kalam itu artinya pembicaraan Allah, perkataan Allah, firman Allah. Itu semakna. Sebab memang di dalam Al-Quran ada beberapa bahasa. Kadang disebut kalam. Kallamallahu Musa. Allah berbicara kepada Musa. Kadang disebut qala. Qala Allahu. Allah firman. Kadang disebut hadith. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Allah نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ. Allah menurunkan sebaik-baik hadith, pembicaraan. Kadang disebut dalam Al-Quran nida. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ. Dan ketika Rabbmu menida, memanggil. Nida itu panggilan dengan suara apa? Suara keras. Karena itu adan, disebut apa adan? Disebut nida. Karena dia panggilan dengan suara keras. Iya. Jadi Al-Quran ini Allah yang berfirman dengannya, Allah yang mengucapkannya. Dia adalah kalam Allah. Iya. Kalau dia adalah kalam Allah, kalam Allah itu adalah sifatnya. Di sini kita masuk di pembahasan penting dalam pembahasan akidah. Dari pokok keimanan kepada Allah, kita mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita tetapkan semua nama yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulnya di dalam hadisnya. Dan itu yang disebut dengan nama Asma'ul Husna. Nama-nama yang maha baik. Allah firman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah Asma'ul Husna itu. Berdoalah kalian dengannya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil matsalul a'la." Dan hanya milik Allah perumpamaan yang maha tinggi. Maka Allah disifatkan dengan sifat-sifat sebagaimana dinamakan dengan nama-nama. Iya. Tapi ini pembahasan nama dan sifat adalah pembahasan yang bersifat tauqifiyah. Tidak boleh ada yang berbicara di dalamnya, kecuali tidak boleh ada yang menetapkan nama dan sifat atau menafikan nama dan sifat, kecuali kalau ada dalil yang menetapkan atau menafikan dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Dimaksud di dalam pembahasan ghaib, sebab kita tidak melihat Allah. Iya, sebagaimana kita tidak melihat zat-Nya, maka demikian pula kita tidak tahu bagaimana hakikat dari sifat-sifat-Nya. Hanya saja kita punya keyakinan yang diajarkan di dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Iya. Jadi kita yakini, kita tetapkan Allah memiliki nama-nama seperti nama Ar-Rahman yang maha mengasihi, merahmati, Ar-Rahim, Al-Qadir yang maha mampu, Al-Alim yang maha mengetahui. Contoh ya, dari nama Ar-Rahman Ar-Rahim terkandung di dalamnya sifat Rahman. Dari nama Al-Qadir terkandung di dalamnya sifat Qudrah, kemampuan. Dari nama Al-Alim terkandung di dalamnya sifat ilmu, maha mengetahui. Inilah yang kita tetapkan sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran. Iya. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya berbicara, maka kita wajib menetapkan bahwa Allah berbicara. Tapi ingat, ketika kita sudah mendengar sifat, kewajiban kita, kita imani sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Dan yang meyakinkan, pasti Allah tidak serupa dengan makhluk-Nya. Yang menjadi masalah pada sebagian orang, kalau ada kemiripan dalam penamaan, seakan-akan dia menyangka ada kesamaan dalam hakikat-Nya. Padahal itu tidak mesti. Iya. Kita di dunia ini, manusia punya mata. Ya. Burung ini di belakang saya punya mata. Ikan itu punya mata. Sama ini mata, sana mata, sana mata. Kalau saya tanya, sama ke matanya manusia dengan matanya burung? Berbeda. Burung dengan ikan sama? Berbeda. Jadi adanya kesamaan dalam penamaan tidak mesti sama dalam apa? Dalam hakikat-Nya. Jadi kalau sama makhluk saja seperti itu, sama namanya tapi beda hakikat-Nya, apalagi antara makhluk dan yang menciptakan-Nya. Karena itu jangan sekali-sekali ada yang berpikir kalau disebut dalam Al-Quran Allah memiliki tangan, dia pikir tangan-Nya. Ya, itu sudah bisikan syaitan. Tapi harusnya kalau disebut di dalam Al-Quran Allah memiliki tangan, kewajibannya dia imani sebagaimana dalam Al-Quran. Dia tolak Al-Quran, kafir dia menolak Al-Quran. Tidak boleh dia tolak, harus dia tetapkan sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran Allah memiliki tangan. Kita yakini tangan Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran-Nya. Dan kita yakini tangan Allah tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Jelas? Maka alhamdulillah mudah keyakinan itu. Terdapat di dalamnya pengagungan dan pembesaran kepada Allah. Meninggikan dan mensucikan-Nya dan segala yang tidak layak. Iya. Maka terkali disebut di sini oleh Al-Bukhari, Al-Quran kalam Allah. Al-Quran adalah apa? Firman Allah. Maka kita tetapkan bahwa Allah memiliki sifat berbicara. Dan Al-Quran itu bagian dari pembicaraan Allah. Allah berbicara dengan Al-Quran. Allah yang mengucapkan-Nya, berfirman dengan-Nya. Sebagaimana kitab-kitab sebelumnya, Allah berbicara dengan Taurat, berbicara dengan Injil, berbicara dengan Zabur. Semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib mengimani bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, disinilah letak keimanan seorang mukmin. Ketika dia tahu bahwa Al-Quran adalah dari firman Allah, dari sifat Allah, luar biasa kedudukan Al-Quran itu pada dirinya. Kita saja di dunia, ya, Masya Allah ya, kalau ada seorang dapat surat dari presiden, penghargaan khusus kepada pulang di pulang disebut namanya, ya, terdapat wijangan-wijangan, nasihat-nasihat. Kira-kira surat ini diapain? Dia bungkus buang ke sampah itu. Ya. Dia merasa bangga, Masya Allah. Saya dikasih perhatian khusus. Disimpan. Mungkin dijadikan apa? Untuk anak keturunannya nanti. Ya. Ini Al-Quranul Karim, firmannya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sumber petunjuk dan kehidupan untuk kita semua. Maka harusnya itu lebih kita agungkan dan kita besarkan. Betapa pemurahnya Allah berbicara langsung dengan kebaikan-kebaikan, tuntunan dan syariat, sehingga semuanya ada di dalam Al-Quran. Jelas ya? Memang betul bahwa Al-Quran ini tertulis di kertas, di tinta. Ya. Kertas dan tinta adalah ciptaan Allah. Tapi yang tertulis adalah Al-Quran namanya. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Jelas ya? Demikian. Nah, di sini Al-Bukhari menegaskan pembahasan yang lain. Telah menerangkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Dan penjelasan Al-Quran kalam Allah banyak ya. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirku hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepada engkau, ini dihukum di hubungan antara negara ya. Kalau ada orang kafir dan luar negeri ingin masuk ke negeri Islam, minta jaminan keamanan, dia ingin masuk ke negeri Islam mendengar Al-Quran, maka Allah perintah kepada Rasulnya, beri jaminan keamanan, biar dia masuk ke negeri Islam. Hatta yasma'a kalam Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, biarkan dia masuk, beri jaminan keamanan, sampai dia mendengar firman Allah. Baik, dia masuk ke negeri kaum muslimin. Apa yang dia dengarkan? Hah? Allah langsung berbicara? Jawabannya tidak. Jibril langsung menyampaikan kepadanya? Hah? Juga tidak. Nabi Muhammad? Ya, sekarang kalau ayatnya dulu di masa Rasulullah mungkin ya didengar dari Nabi Muhammad. Tapi sekarang ayat ini dibaca hingga hari kiamat. Iya. Masuk ke negeri Islam. Dari mana dia dengar? Dari orang yang membaca. Dari orang yang membaca. Tapi semuanya disebut kalamullah. Disebut firman Allah. Yang terbaca itulah kalamullah. Iya. Dan ada ayat-ayat yang lain penjelasan tentang hal ini. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis, ghairu makhluk. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Nah, di sini beliau ingin membantah suatu penyimpangan pemikiran yang terjadi dan ramai menjadi pembicaraan di masa Imam Al-Bukhari dan sebelumnya. Iya. Yaitu adanya orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah, tapi Al-Quran adalah makhluk. Mereka berkata begitu. Dan ini keyakinan mereka berhasil dia masukkan kepada sebagian pemerintah di masa itu, khalifah di masa itu, sehingga Imam Ahmad disiksa di tiga generasi pemerintahan. Iya. Karena mereka mengatakan kepada pemerintah keyakinan yang benar, Al-Quran adalah makhluk. Uji, siapa yang menyelisih keyakinan ini, hendaknya engkau menyiksanya. Maka menjadi fitnah besar di masa itu. Maka Al-Bukhari tegaskan keyakinannya. Bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Dia jelaskan hal yang benar. Iya. Apa dalilnya? Ya, kalau dalil ayat yang disebut oleh Al-Bukhari jelas ya. Kita akan baca nanti. Tapi secara umum kita sudah tahu bahwa kalau itu adalah kalam Allah dan kalam Allah adalah sifat Allah, berarti sifat Allah bukan makhluk. Sekarang saya mau tanya, dari sifat Allah, Allah melihat, benar atau tidak? Sifat Allah, Allah melihat. Sekarang saya mau tanya, penglihatan Allah makhluk atau bukan? Bukan. Dalam Al-Quran disebutkan sifat tangan Allah. Allah berfirman kepada Iblis, "Malaka alla tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Kenapa kamu wahai Iblis tidak mau sujud kepada Adam yang aku cipta dengan dua tangan? Allah tetapkan untuk dirinya dua tangan dalam Al-Quran. Karena saya tanya, tangan Allah makhluk atau bukan? Jelas bukan makhluk. Kira-kira kalau ini mengatakan tangan Allah makhluk, hukumnya apa? Jelas kafirnya. Kalau tangan Allah makhluk, berarti Allah adalah apa? Makhluk. Padahal di wujud ini hanya ada dua. Kalau bukan yang mencipta Al-Khaliq Allah, berarti apa? Makhluk yang dicipta. Dan Quran adalah kalam Allah. Semua sifat Allah bukan makhluk. Jelas ya? Maka sekarang orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, itu artinya dia katakan sifat Allah adalah makhluk. Berarti Allah adalah makhluk. Iya. Ini sisi kekafirannya. Belum lagi konsekuensi batilnya ya. Kalau dia katakan kalam Allah itu adalah makhluk, Al-Quran adalah makhluk. Sekarang saya baca Al-Fatihah. Iya. Hadirin, 10 orang baca Al-Fatihah. Dan di belakang 10 orang baca Al-Fatihah juga. Jadi setiap orang membaca Al-Fatihah, berarti saya mengeluarkan makhluk. Karena Al-Quran makhluk kan, berarti saya mengeluarkan apa? Makhluk. Sini 10 orang mengeluarkan makhluk, sana juga 10 orang mengeluarkan apa? Makhluk. Ini apa? Konsekuensi usyaban mereka. Semuanya mengandung kekufuran. Karena itulah orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Itu keyakinan yang rusak. Siapa yang meyakininya, setelah tugas hujjah terhadapnya, maka dia dianggap kafir keluar dari Islam oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Tidak ada silam pendapat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Laqad taqallada kufrahum khamsuna fi ashrin min al-ulama'i fil buldani, wa la lakaiyul imam haka anhum, bal qad haka qablahu at-Tawarani." Telah bersepakat di dalam mengakhirkan kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk 50 kali 10 dari ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 berapa? 500. Jadi mengakhirkan kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk berapa orang? 500 ulama. Dari 500 ulama ini dinukil oleh Imam Al-Lalakai di dalam bukunya Cara Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Siapa yang baca buku itu, dia akan melihat Imam Al-Lalakai bahwa dengan sanadnya ada yang disebut nama-namanya. Itu pun di akhirnya dia berkata, ini 500 nama. Kalau saya cari lagi, saya dapat beritanya. Dan sebelumnya, wafat haka qablahu At-Tabarani. At-Tabarani sudah menghikayatkan hal yang sama. Iya. Baik. Jadi Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Sekarang kita masuk ke pembahasan apa dalil bahwa dia bukan makhluk. Al-Bukhari bawakan ayat diqaulihi berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyam." Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Di buku cetakan tertulis bersemayam ya, itu salah ketik ya. Ya. Harusnya beristiwa. Kalau istiwa tidak boleh diartikan bersemayam ya. Beda. "Tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar." Dia menutup malam dengan siang yang mengikutinya dengan cepat, yang tumbuh hatikan. "Wasyamsu wal qamaru wan nujum musakharatin bi amri." Matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk pada perintahnya. Sisi mendalilannya di mana? Di akhir ayat. Akhirnya yang dibawakan. Qala Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, berkata Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, maksudnya Al-Bukhari. Dia kasih sisi penekanan dalil. Kata beliau, Qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah. Ini dari ulama Madinah. Berkata Ibnu Uyainah, "Fabayyanallahu al-khalqa bil al-amri." Maka Allah menjelaskan makhluk berbeda dengan perintahnya. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Biqaulihi ala lahul khalqu wal amru, tabarakallahu rabbul alamin." Ingatlah bahwa penciptaan dan perintah hanyalah milik Allah. Maha berkah Allah, Rabb alam semesta. Ini sisi penaliran di akhir ayat. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwa penciptaan dan perintah milik Allah. Jadi sebut dua, penciptaan dan perintah. Asalnya kata dan itu menunjukkan perbedaan antara yang pertama dan kedua. Saya beri contoh misalnya, saya katakan telah datang ke rumah ini Muhammad dan Zaid, pakai dan. Sekarang saya tanya, Muhammad dan Zaid dua orang yang sama atau berbeda? Berbeda. Itulah asal penggunaan dan. Dia membedakan dengan yang sebelumnya. Sama ketika digunakan di dalam ayat. Penciptaan, Allah memiliki penciptaan, Maha memiliki penciptaan dan perintah. Berarti penciptaan beda dengan perintah, dan perintah bukan penciptaan. Dan Al-Quran itu masuk di dalam perintah Allah, bukan di penciptaan. Berarti dia bukan makhluk. Kalau penciptaan berarti apa? Makhluk. Tapi kalau perintah, dia adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan Al-Qur'an dikatakan ata amrullah, telah datang perintah Allah, disebut amr. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahman 'allama Al-Qur'an. Allah Ar-Rahman 'allama Al-Qur'an, mengajarkan Qur'an, khalaqal insana dan mencipta manusia. Jadi dibedakan Al-Quran dari ilmu, pengajaran Allah. Sedangkan manusia dari ciptaan Allah. Beda antara dua, antara ilmu Allah dan penciptaan Allah. Dibedakan. Iya. Baik. Jadi ini dari ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah, firman Allah. Tidak boleh disifatkan bahwa dia adalah apa? Makhluk. Kalau dia adalah firman Allah, firman Allah itu adalah sifat Allah. Sifat Allah, Allah, dzatnya, nama-nama dan sifatnya bukan makhluk. Yang selain Allah itulah makhluk. Jelas ya? Jadi kalau dikatakan makhluk ini konsekuensinya banyak sekali ya, menunjukkan kekafiran. Kita di doa pagi dan sore kita baca doa, A'udzu bikalimatillahit tammah apa? Min syarri ma khalaq. Ini doa pagi sore ya. Boleh juga dibaca kalau dia masuk ke sebuah negeri. Ya, A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Apa artinya A'udzu bikalimatillahit tammah? Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, dengan kalam-kalam Allah yang maha sempurna. Kalau kalam itu makhluk, berarti Nabi mengajarkan berlindung dengan apa? Makhluk. Saya tanya, hukum berlindung makhluk apa hukumnya? Syirik akbar. Berarti Nabi mengajarkan syirik akbar. Na'udzubillah. Ya. Jadi konsekuensi batilnya itu banyak sekali. Dan karena itu, kalau ada kekeliruan-kekeliruan di pembahasan akidah, diurekan oleh para ulama. Kenapa? Untuk menjaga keutuhan dan keselamatan akidah kaum muslimin. Baik, selesai pembahasan tentang Al-Quran. Iya. Kita pindah kepada keyakinan seputar takdir di halaman 100. Ini pembahasan yang ketiga. Kata penulis rahimahullah, wa annal khaira wasyarr biqadari. Liqaulihi qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. ولقوله والله خلقكم وما تعملون ولقوله إن كل شيء خلقناه بقدر. Kata beliau, sesungguhnya kebaikan dan kejelekan adalah berdasarkan takdir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat keluarannya, ayat yang pertama surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah, saya berlindung kepada Allah kepada Rabb yang menguasai al-falaq waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang dia cipta. Dan kejelekan makhluknya. Ayat yang kedua, wa liqaulihi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan segala yang kalian lakukan, segala yang kalian perbuat. Ayat yang ketiga, wa liqaulihi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Sini beliau masuk menyinggung pembahasan besar keyakinan tentang takdir. Jadi Al-Bukhari hanya menyinggung 10 pembahasan akidah ya. Padahal pembahasan akidah itu banyak. Beliau pilih pembahasan-pembahasan pokok. Sebab itu yang ramai dibicarakan oleh manusia di masanya. Termasuk pembahasan takdir ini. Pembahasan takdir ini mulai muncul penyimpangan di pembahasan takdir itu di akhir masa sahabat. Ada Ma'bad al-Juhani di Basra. Ada orang bernama siapa? Ma'bad al-Juhani di Basra. Ma'bad al-Juhani ini berkeyakinan perkara itu baru terjadi. Artinya apa? Kalau baru terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Iya. Ini kalau ada yang berucap seperti ini, bagus atau tidak? Hah? Ini kafiran yang nyata ya. Dan itulah pengingkaran terhadap takdir. Iya. Tapi subhanallah ketika muncul bid'ah Ma'bad al-Juhani ini, padahal dia adalah bid'ah yang jelas terang, para ulama di masa itu mereka bertanya kepada para sahabat, orang-orang yang berilmu dari mereka. Disebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di riwayat Muslim ya, disebutkan kisahnya Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Dua orang ulama tabi'in. Kalau baca biografi dua orang ulama ini, luar biasa mereka dari sisi keilmuan. Jadi dua orang ulama ini langsung melakukan perjalanan haji atau umroh ke Mekah. Kata mereka, kita akan jumpai sahabat ini, sahabat itu. Dia pilih juga sahabat, tak semuanya. Dia ingin datang. Dan Allah beri taufik, mereka berjumpa dengan Abdullah bin Umar Ibn Khattab. Maka keduanya pun menyertai Ibn Umar dalam berjalan. Salah seorang dari keduanya berkata, wahai Abdullah bin Umar, telah terjadi begini. Dia cerita bid'ah Ma'bad al-Juhani. Maka Abdullah bin Umar pun berkata, walladhi nafsu Ibn Umar biyadi, demi yang jiwa Ibn Umar berada di tangannya. Atau beliau berkata, idza laqita haula akhbirhum anni bari'un minhum wa innahum ra'awni. Kalau kamu jumpai mereka, orang-orang itu yang mengingkari takdir itu, beritahukan kepada mereka bahwa saya Ibn Umar berlepas diri dari mereka dan mereka tidak ada hubungan dengan saya. Sebagai seorang muslim, tidak ada hubungan. Demi yang jiwa Ibn Umar berada di tangannya. Andai kata mereka memiliki semisal gunung Uhud berupa emas, kemudian mereka infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan terima dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Jadi itu ucapan dianggap ucapan kekufuran yang tidak menunjukkan keimanan kepada takdir. Ya. Nah, ini tampak sekali ya bagaimana dari kisah ini kita mengambil pelajaran berharga. Bagaimana para sahabat itu menghadapi fitnah-fitnah. Ya. Dan bagaimana para tabi'in adab dan etika mereka. Kalau ada masalah, tidak semuanya berbicara. Diantar kepada siapa? Orang yang berilmu. Padahal kalau dibilang ini masalah jelas atau tidak ini masalah. Bidahnya bidah tersembunyi atau bidah yang jelas? Bidah yang jelas. Dan bersama dengan itu mereka tanya kepada para sahabat. Sekarang ini terbalik kan? Kalau ada masalah, semuanya mau bicara. Ya. Ketika terjadi pembahasan, ya, semuanya ribut. Akhirnya kerjanya ribut saja. Coba kalau punya etika, punya adab, yang kerjanya belajar-belajar saja, Urus orang-orang yang berilmu, biar diurus oleh orang-orang yang berilmu. Gak usah masuk di dalam urusan tersebut. Tapi karena adab ini tidak ada di dalam hati, ya, kadang tidak pernah diajarkan, akhirnya jatuhlah di berbagai keadaan yang mengerikan. Kadang terlihat saling ribut, perselisihan pendapat, seakan-akan tak pernah belajar. Orang-orang berbicara seakan-akan tidak ada kerjaan. Dan ini semua dari fenomena-fenomena yang menyedihkan. Seorang yang belajar dan menuntut ilmu memperbaiki dari akhlaknya. Jadi di sini pembahasan takdir ini pembahasan penting. Salah satu dari rukun iman yang enam, pembahasan takdir ini. Keimanan kepada takdir, dia adalah pokok keimanan. Hal yang membuat hati itu tenang. Iya. Dengan keimanan kepada takdir, akan ringan kalau dia menerima musibah. Dengan keimanan kepada takdir, ketika dia mendapatkan kesenangan, dia tidak terlalu bergembira. Sebab dia yakin, yang baik dan yang buruk, semuanya datangnya dari Allah. Sudah ditakdirkan. Itu hanyalah titipan-titipan. Kalau Allah menghendakinya suatu saat, Allah akan mengambilnya. Keimanan kepada takdir menumbuhkan keberanian. Keimanan kepada takdir mendidik seseorang itu untuk bisa bersabar. Keimanan kepada takdir akan memberikan kepada seorang hamba kebahagiaan dan ketenangan. Dan banyak lagi dari kebaikan keimanan kepada takdir. Tapi kapan seseorang itu dikatakan benar imannya terhadap takdir? Jawabannya, kalau dia meyakini empat hal. Jadi ada empat perkara, perlu dicatat baik-baik. Diingat baik-baik. Seorang itu dikatakan benar keimanannya kepada takdir, kalau dia meyakini empat perkara. Yang pertama, dia meyakini bahwa segala yang ditakdirkan, Allah mengetahuinya. Allah mengetahui segala yang ditakdirkan. Allah Maha tahu apa yang telah terjadi. Allah Maha tahu apa yang sedang terjadi. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Segala sesuatu diketahui oleh Allah. Apa saja yang terjadi, Allah mengetahuinya. Bahkan sebelum kalimat terjadi itu terjadi, Allah sudah Maha mengetahuinya. Iya. Bahkan lebih daripada itu ilmu Allah. Allah Maha mengetahui yang mustahil terjadi. Andai kata yang mustahil terjadi itu terjadi, bagaimana terjadinya juga Allah mengetahuinya. Semua sengaja saya paparkan ya, supaya kita mengenal luasnya ilmu Allah. Wallahu bi kulli syai'in 'alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, tapi ini catatan yang terakhir ya, terkait dengan masalah Allah mengetahui yang mustahil terjadi. Andai kata terjadi, bagaimana terjadinya? Allah Maha tahu. Jangankan yang terjadi akan terjadi, yang mustahil terjadi saja Allah Maha tahu. Ya. Andai kata yang tidak mungkin terjadi terjadi, bagaimana terjadinya juga Allah tahu. Saya beri contoh dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir di dalam neraka. Walau tara id wuqifu 'ala an-nari faqalu ya baitana nuraddu wa la nukadzdzibu bi ayatina wa nakuna minal mu'minin. Andai kata untuk melihat bagaimana orang-orang kafir itu ketika sudah berdiri di dalam neraka, mereka pun berkata, wahai andai kata kami dikembalikan lagi ke dunia. Kalau kami kembali ke dunia, kami akan beriman kepada ayat-ayat Rabb kami. Kami beriman dengan ayat-ayat Rabb kami dan tidak mendustakannya. Ya. Apakah kami tidak akan mendustakannya dan menjadi orang-orang yang beriman? Sekarang saya ingin bertanya. Orang kafir sudah masuk dalam neraka. Mungkinkah kembali ke dunia? Tidak mungkin, mustahil kan? Sepakat ini ya? Mustahil. Iya. Tapi Allah kabarkan, andai kata yang mustahil terjadi ini terjadi, bagaimana terjadi? Andai kata orang kafir ini dikembalikan ke dunia, apa yang akan mereka lakukan? Allah beritakan. Dalam kelanjutan ayat dikatakan, bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Bahkan mereka itu hanya menyembunyikan apa yang dulunya, bahkan mereka itu hanya menampakkan apa yang dulunya mereka sembunyikan. Iya. Bahkan kalau mereka dikembalikan lagi ke dunia, pasti mereka akan ulangi lagi perbuatannya. Perhatikannya dari contoh luasnya ilmu Allah. Ya. Karena itu sepakat para ulama, siapa yang mengingkari ilmu Allah, mengatakan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi, baru terjadi Allah baru tahu, itu disepakat oleh ulama bahwa itu adalah kafir keluar dari Islam tanpa ada silang pendapat. Maka ini tingkatan yang pertama dari keimanan kepada takdir. Yang kedua, dari keimanan kepada takdir adalah kita mengimani bahwa segala yang ditakdirkan telah tercatat di Al-Lawhul Mahfuz. Sudah tercatat di mana? Al-Lawhul Mahfuz. Lawh itu kalau bahasa Arab artinya tempat menulis. Ada yang terbuat dari kayu, dari kulit, dari papan, macam-macam. Al-Lawh. Dan ini Lawhul Mahfuz tidak diketahui terbuat dari apa. Yang jelas itu adalah tempat penulisan. Al-Mahfuz artinya yang terjaga. Seluruh yang ditakdirkan telah tercatat di Al-Lawhul Mahfuz. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard? Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir." Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Seluruh hal tersebut sudah tercatat dalam sebuah kitab. Hal tersebut adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana." Allah telah menulis segala takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan di dalam hadis Ubay bin Salul riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Awwala ma khalaqa Allahu al-qalam." Kalam, permulaan apa yang Allah cipta, Allah ciptakan pena. Faqala lahu "Uktub," maka Allah berfirman kepada pena, "Tulislah wahai pena." Penanya berbicara, "Qala wa ma aktub?" "Ya Allah, apa yang saya tulis?" Maka Allah firman, "Uktub ma huwa kain ila yawmil qiyamah." Tulislah apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Maka pena ini pun jarah bima huwa kain ila yawmil qiyamah. Dia berjalan menulis segala yang terjadi hingga hari kiamat. Dan apa yang tertulis di pena? Diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas, "Rufi'atil aqlabu wa jaddatis suhuf." Pena-pena yang menulis takdir sudah kering. Pena-pena yang menulis takdir sudah diangkat. Lembaran-lembaran tempat tertulisnya takdir sudah kering. Maksudnya takdirnya sudah tetap, tidak berubah lagi. Jelas ya? Jadi segala yang ditakdirkan wajib kita imani bahwa yang ditakdirkan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sudah tercatat siapa yang beruntung, siapa yang merugi, siapa yang penduduk surga, siapa yang penduduk neraka. Apa saja dari kebaikan dan kejelekan, segala yang kecil, yang besar, yang kasar, yang halus, yang tampan maupun yang nampak, semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Kita semua berada di majelis ini, saya berucap apa sudah ada tercatat. Iya. Kita duduk, gaya duduknya bagaimana sudah tercatat semuanya. Iya. Berapa nafas yang kita keluarkan semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. segala sesuatu dicatat. Jelas ya? Baik. Tapi perlu kita ketahui bahwa dalam pencatatan takdir itu ada beberapa catatan. Ada pencatatan di Lauhul Mahfuz, yaitu penakdiran umumnya. Ada pencatatan takdir, ada penakdiran ketiga manusia di alam ruh. Kemudian ada penakdiran di malam Lailatul Qadar. Nah, sebelumnya ya, ada penakdiran ketiga ruh ditiupkan ke dalam janin di perut ibu. Di situ dicatat setiap janin itu sudah dicatat apa amalannya, rezekinya, kemudian umurnya, dia beruntung atau merugi, sudah dicatat. Kemudian ada penakdiran tahunan di malam Lailatul Qadar. Dan ada penakdiran harian. Ini lima catatan. Jelas ya? Sekarang kalau ada yang bertanya, loh Ustaz, katanya semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Saya jawab iya. Terus kenapa ada hadis? Iya. Man sarrahu ayyadu sallallahu fi umrihi wa yansi alahu fi atarihi fal yasil rahimahu. Siapa yang bergembira, siapa yang ingin bergembira, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia sambung silaturahminya. Lo katanya umur rezeki sudah dicatat, kok bisa dipanjangkan, dilapangkan, dipanjangkan umur, dilapangkan rezeki? Kalau kita tahu bahwa pencatatan itu di beberapa tempat, maka ini mudah menjawabnya. Ya kan? Pencatatan yang di malaikat, ya. Kalau dia menyambung silaturahmi, mungkin saja berubah. Kalau dia menyambung apa? Silaturahminya. Dan apa yang berubah di tangan malaikat, itu sudah tercatat semua di Lauhul Mahfuz. Jelas sampai sini? Karena itu tidak ada sama sekali pertentangan di dalam nas-nas. Ayat, hadis itu tidak ada. Kalau dapat ada ayat atau hadis dianggap kontradiksi, yang pertama yang harus kita yakini, kita anggap bahwa otak ini yang ada kontradiksi. Jelas ya? Arah kekeliruan pemahaman dari kita, bukan dari ayat dan hadis. Iya. Kalau ingin tahu bagaimana hakikatnya, tanya kepada orang yang berilmu, nanti akan dijelaskan tentang hal tersebut. Baik. Jadi harus kita yakini segala sesuatu telah kita dan ditakdirkan telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, dari keimanan kepada takdir. Kita wajib meyakini bahwa segala yang ditakdirkan itu Allah yang menginginkannya terjadi. Allah menghendakinya terjadi. Karena mungkin ada sesuatu di dalam kekuasaan Allah terjadi tanpa kehendak Allah. Iya. Sekarang kita punya rumah. Terus ada yang mau buat bangunan di dalam rumah, bikin apa begitu, suatu sesuatu dalam rumah tanpa pengetahuan pemilik rumah. Ini layak atau tidak? Tidak layak. Pada makhluk saja tidak layak. Iya. Kira-kira bagaimana ada orang yang mengatakan di tengah kekuasaan Allah sesuatu terjadi Allah tidak menghendakinya? Tidak mungkin. Allah yang Maha tahu segala sesuatu. Maka segala yang terjadi itu, segala yang ditakdirkan, Allah telah menghendakinya. Allah yang menginginkannya terjadi. Allah firman, "Wa ma tasya'una illa an yasha' Allahu rabbul 'alamin." Tidaklah kalian itu berkehendak kecuali kehendak kalian semuanya itu tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dari keimanan kepada takdir. Kita wajib mengimani bahwa apa yang Allah takdirkan, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Iya. Allah mengadakan dari makhluk yang menciptakan mereka. Ini yang dibawakan oleh Al-Bukhari di sini. Pokok yang keempat. Kenapa beliau tegaskan sudut ini di pembahasan takdir? Karena di sini ada orang-orang yang menyimpang. Dari kelompok Qadariyah. Orang-orang Qadariyah berkata, kalau si hamba itu mencuri, maka perbuatan dia mencuri itu kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah. Perbuatan dia mencuri itu ciptaannya sendiri, bukan ciptaan Allah. Masuk akal gak ini ucapan orang-orang Qadariyah? Kalau kita sudah tahu empat tingkatan takdir, itu salah ya, jelas. Tapi kalau dengar syubhat mereka, oh bisa-bisa kita bingung. Kata mereka, masa Allah cinta saya mencuri? Masa Allah ridha saya mencuri? Berarti kalau Allah menghendaki saya mencuri, berarti Allah cinta perbuatan mencuri. Ini pemikiran pusatnya siapa? Orang-orang Qadariyah. Dianggapnya bahwa kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, berarti Allah cinta kepada sesuatu itu. Dan itu keliru. Sebab kehendak Allah itu ada dua. Ada irada qauliyah dan ada irada syar'iyah. Ada kehendak bersifat qauli, Allah takdirkan, jadikan. Allah memiliki hikmah di belakangnya. Perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik. Allah menakdirkan kekafiran. Baik atau tidak perbuatan Allah? Perbuatan Allah baik. Kekafiran itu sendiri baik atau tidak? Tidak baik. Allah ridha kekafiran? Tidak. Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, وَلَا يَرْضَوَ لِيْبَادِهِ الْكُفُرِ. Allah tidak ridha kekafiran untuk hamba-Nya. Kenapa Allah takdirkan kekafiran? Itu perbuatan Allah. Jangan tanya-tanya, kenapa-kenapa? Ya. Kalau lancang bertanya, kenapa Allah menakdirkan? Kenapa Allah begini dan begitu? لَا يُسْأَلُ أَمَّا يَقْعَلْ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. Allah tidak boleh ditanya apa yang dia lakukan. Yang ditanya itu adalah makhluk. Ditanya apa yang mereka lakukan. Kalau Allah berbuat sesuatu, semua perbuatan Allah baik. Ada hikmah di sisi Allah. Di antara hikmahnya kekafiran diadakan disebut dalam Al-Quran adalah untuk menguji siapa yang benar keimanannya, siapa yang berdusta. Supaya tampak di belakang kekufuran itu ada orang yang beriman merasakan manisnya iman, lezatnya iman, bagaimana dia memperjuangkan imannya, berbagai manfaat di belakangnya. Jelas ya? Dan itu memiliki hikmah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi orang-orang Qadariyah ini mereka mengatakan bahwa perbuatan makhluk itu perbuatannya sendiri, kehendaknya sendiri, ciptaannya sendiri. Kehendaknya sendiri dan ciptaannya sendiri. Dan ini kesesatan. Iya. Bahkan seluruh perbuatannya, apa yang dia lakukan, Allah yang menciptakannya. Karena Allah berfirman tiga ayat ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah saya berlindung kepada Allah, Rabbul falaq. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang dia cipta. Berarti dari yang dicipta oleh Allah ada yang berupa kejelekan. Ayat yang kedua, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Perbuatan makhluk adalah makhluk. Si makhluk dirinya, zatnya adalah makhluk. Dia berbicara, pembicaranya adalah makhluk. Dia menulis, tulisannya adalah makhluk. Dia bergerak, gerakannya adalah makhluk. Dia membuat, perbuatannya berbuat, dan hasil buatannya adalah makhluk semuanya. Jelas ya? Adalah makhluk. Jadi yang baik dan yang buruk semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Allah yang mengadakannya. Allah yang mengadakannya. Tapi ingat ya, terkait dengan perbuatan hamba yang terkhusus dengan Al-Quran. Hamba itu membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, menghafal Al-Quran. Bacaan dia, hafalan dia, tulisan dia, betul. Perbuatan makhluk adalah makhluk. Tapi yang terbaca adalah Al-Quran, bukan makhluk Al-Quran. Yang tertulis adalah Al-Quran, Al-Quran bukan makhluk. Yang terhafal adalah Al-Quran, dan Al-Quran bukan makhluk. Ini harus dibedakan ya, antara dua hal. Baik, begini global keyakinan, keimanan kepada takdir. Pembahasan berikutnya, pembahasan yang kelima, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang tidak boleh mengakhirkan seorang muslim. Kata beliau rahimahullah, "Walam yakunu yukaffiruna ahadan min ahli al-qiblah bidzam li qawlihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Mereka tidaklah, maksudnya mereka para guru beliau yang lebih 1000 orang itu. Mereka para guru itu tidak pernah mengafirkan seorang pun dari ahlul kiblat. Siapa itu ahlul kiblat? Kaum muslimin yang mengerjakan sholat menghadap kiblat. Tidak mengafirkan seorang muslim bidzambi, lantaran dosa yang dia kerjakan. Sebagaimana firman Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, tetapi Dia mengampuni segala dosa yang bukan syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Iya. Di sini harus diketahui tentang prinsip dasar. Ahli sunnah itu bukan orang yang gampang mengafirkan. Sebab menyatukan vonis kafir itu suatu hukum berat. Pembahasan yang besar, riskan sekali di kalangan ulama. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma. In kana kama qala, wa illa hara alayhi." Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, kepada kawannya, wahai kafir, maka ini kalimat harus ditanggung oleh salah seorang dari kedua. Kalau benar seperti yang dia katakan, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak benar, kalimat itu akan kembali kepadanya. Kayaknya hati-hati ya. Jadi sembarang saja menjatuhkan vonis. Ini bukan di dalam masalah pengafiran saja. Juga terkait di dalam masalah membid'ahkan, menuduh seorang sebagai fasik. Jangan sembarangan. Kalau tidak seperti yang dia katakan, dia yang kena dengan ucapannya tersebut. Iya. Ini hendaknya seorang berhati-hati di dalam pembahasan ini. Karena itu ahli sunnah tidak gampang mengakhirkan. Pelaku dosa besar, kalau dia berbuat dosa, dosanya diancam dengan neraka. Tapi tidak dikafirkan keluar dari Islam. Contoh misalnya dosa yang baik, banyak dijadikan permasalahan oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, dosa membunuh. Iya. Dianggap bahwa membunuh ini mengafirkan keluar dari Islam. Dan ada ayat mereka bacakan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Dia kekal selama-lamanya di dalamnya. Allah murka kepada Allah melaknatnya, murka kepadanya, dan disiapkan untuknya siksaan yang pedih. Bayangkan lima ancamannya. Mereka katakan berarti ini artinya kafir keluar dari Islam. Dari mana kalian ambil pendalilan? Kan dikatakan kekal dalam neraka. Inilah sedikitnya pemahaman mereka. Orang-orang ini menganggap kekal itu artinya di dalam selama-lamanya, tidak keluar. Memang apa namanya? Itu yang terlintas sekitar selalu. Padahal kekekalan itu ada dua di dalam bahasa syariat. Ada kekekalan khulud abadi dan ada khulud abadi. Ada kekekalan bermakna selama-lamanya, betul? Dan ada kekekalan bermakna sangat lama dia di situ, tapi tidak selama-lamanya. Sangat lama dia di situ. Jelas ya? Dan yang kedua, masalah membunuh ini, itu bermakna sangat lama dia di situ. Iya. Al-Quran harus ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Sebab di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Kalau ada dua kelompok dari kaum mukminin saling membunuh, maka damaikan antara keduanya. Sekarang saya tanya, ini membunuh atau tidak? Dalam ayat ini tadi, dua kelompok saling membunuh. Dosa membunuh atau bukan ini? Dosa membunuh. Harusnya kafir kalau menurut bahasa mereka. Tapi ternyata di ayat dikatakan, apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin, masih disebut apa? Mukminin. Dan dikata kafir, tidak disebut dua mukminin. Orang yang membunuh, kalau dimaafkan, maka disebut dalam ayat, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'." Siapa yang dimaafkan oleh saudaranya sesuatu. Jadi, orang yang membunuh dianggap saudara, masih bersaudara. Kalau saudara muslim atau bukan? Masih muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza taqal muslimani bi sayfayhi ma fal qatil wal maqtul fi nar." Apabila dua orang muslim berjumpa membawa pedangnya, maka yang dibunuh dan terbunuh dua-duanya dalam neraka. Sahabat bertanya, Rasulullah yang membunuh wajar ya masuk neraka, tapi yang dibunuh kenapa dia juga masuk neraka? Yang terbunuh ini kenapa dia masuk neraka? Maka Nabi menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia tadi itu sudah semangat membunuh kawannya. Hanya saja dia terbunuh. Coba kalau dia benar, siapa yang membunuh? Dia yang membunuh, kan begitu? Maka dua-duanya disebut dalam neraka. Sekarang saya tanya, dua-duanya diancam dalam neraka, kafir ke mereka berdua? Ancaman dalam neraka tidak mengharuskan kekafiran. Karena itu di awal hadis masih dikatakan, apabila dua orang muslim berjumpa, dikata kafir, dan disebut muslim. Nah, ini fikih mendalam ya, di dalam memahami nasnah. Beda dengan kaum khawarij, gampangan mengakhirkan orang, berbuat dosa besar, kafir. Riba, kafir. Zina, kafir. Minum khamar, kafir. Gampang mereka mengakhirkan. Iya. Dari mazhabnya kaum khawarij, dan orang-orang mu'tazilah, masih ada di masa ini. Dan itu yang ditunggu oleh kelompok-kelompok ekstrim. Ya, seperti yang sekarang ramai ya, masalah ISIS, Boko Haram, dan sebagainya. Ini dari orang yang menganut pemikiran ini. Karena itu gampang dia membunuh orang, mengakhirkan orang. Kawannya sendiri, yang kemarin kawannya berperang, sama-sama berperang, ya sekarang dia bunuhi, karena tidak ikut dalam khilafah mereka. Iya. Karena gampang di dalam mengakhirkan, menjatuhkan vonis apa? Mengakhirkan, beda dengan ahli sunnah. Nah, ini pendalilan dari ayat-ayat Al-Quran, jelaskan. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa dosa besar tidak mengakhirkan pelakunya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh ya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa ya Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi dosa yang tidak diampuni kesyirikan saja. Jadi dosa selain kesyirikan termasuk dosa besar diampuni atau tidak? Ini di bawah kehendak Allah. Sebab Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan ini ayat terkait dengan orang yang meninggal dan belum bertobat dari dosanya. Jelas ya? Kalau dia meninggal belum bertobat dari dosanya, kalau dia syirik tidak diampuni sama orang. Kalau dia selain disyirikan, dibawa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Kalau Allah berkehendak, dia diampuni. Sekali lagi, ini untuk siapa yang meninggal sebelum bertobat. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan bertobat, maka tobatnya menggugurkan semua dosa. Tobatnya menggugurkan semua dosa. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang tidak boleh mengakhirkan. Dan ini pembahasan besar ya, jangan sembarangan. Main ponis-ponis saja, akhir mengakhirkan. Karena itu yang biasa, ya. Apa namanya memperdagangkan kata-kata kafir ini, itu biasanya antara mereka sendiri gampang mengakhirkan. Gampang saling mengakhirkan. Sampai ada yang menyebutkan di dalam sebagian apa namanya buku. Jadi cerita. Jadi antara dua orang, ya, dua orang dia berada di Ka'bah. Ini lihat pemikiran mereka ya. Dua orang berada di Ka'bah. Dia lihat kaum muslimin tawaf segala macam. Dua orang ini berbicara dengan sedihnya, terharu. Ya Alhamdulillah Allah memberi hidayah kepada kita berdua. Hanya kita berdua yang masih muslim di atas muka bumi. Padahal ini depan Ka'bah. Dilihat semua kaum muslimin di depannya dianggap kafir oleh mereka. Setelah itu ribut lagi antara dua orang. Akhirnya saling mengakhirkan. Ya, gak tahu siapa lagi yang Islam setelah itu. Perhatikan. Terlalu mudah di dalam menjatuhkan apa? Ponis-ponis kafir. Ya, dan ini penyakit ya, berbahaya. Dan itu diterangkan oleh para ulama supaya lurus akidah seorang hamba. Dan ini dikrisi hari sudah punya mulia. Baik, pembahasan berikutnya yang 112, ini pembahasan yang keenam ya, tentang sikap terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Bukhari rahimahullah, "Wa ma ra'aytu fihim ahadan yatanawalu ashhab Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Qalat Aisyah, "Umiru an yastaghfiru lahum wa dhalika qawluhu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Kata beliau, saya tidak melihat seorang pun dari para ulama yang dijumpai oleh Bukhari, dari guru-guru beliau, saya tidak melihat seorang pun di antara mereka yang mengganggu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengganggu dalam bentuk lisannya, dalam bentuk mencela, menyinggung maupun yang lainnya. Tidak ada gurunya yang seperti itu. Luar biasa ya, guru yang memberi akhlak yang mulia kepada beliau, memuliakan para sahabat. Iya. Karena seorang yang duduk di majelis-majelis ahli sunnah, dia akan belajar akhlak yang baik terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi, nama Nabi disebut, mereka bersalawat menyebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nama sahabat disebut, didoakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai. Iya. Dan inilah pendidikan. Dan Imam Al-Bukhari berjumpa lebih dari 1000 guru beliau, 1000 orang yang berilmu. Semua dari mereka tidak ada yang pernah mengganggu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Umiru ayastaghfiru lahu." Mereka diperintah agar memohon ampunan untuk para sahabat. Ya. Wadzalika qawlu la yata terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa ya rabbana beri ampunlah kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dari telah mendahului kami dengan keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah Allah membiarkan kedengkian dalam hati-hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ar-raufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ini ayat adalah dasar pijakan bagaimana seorang itu bersikap terhadap para sahabat. Ayat ini di surah Al-Hasyr. Dua ayat sebelumnya, ayat yang pertama dijelaskan sahabat dari kalangan kaum muhajirin, bagaimana mereka berhijrah, berkorban dengan harta dan jiwanya, dikeluarkan dari negerinya semata-mata mencari keutamaan dari Allah dan firman dari Allah. Maka mereka disebut orang-orang yang jujur. Setelah itu disebut, pada ayat setelahnya disebutkan para sahabat dari kalangan muhajirin yang telah beriman, menyiapkan diri dan negeri mereka sebagai tempat saudara-saudara yang berhijrah. Setelah disebut dua golongan sahabat ini, datanglah penjelasan bagaimana kewajiban untuk umat setelah mereka berdua. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, orang-orang yang datang setelah para sahabat ini, mereka semuanya berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Dan janganlah Engkau menjadikan di dalam hati kami ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Maka disimpulkan oleh para ulama, kewajiban terhadap para sahabat ada dua. Selamat lisan kita dari sahabat, dan selamat hati kita dari sahabat. Ingat ya, kewajibannya ada berapa? Ada dua. Lisannya selamat dari sahabat. Kalau disebut sahabat Nabi, dia doakan dengan kebaikan, dia doakan rahmat, dia puji. Tidak disebut kecuali kebaikan. Tidak ada celaan, tidak ada hinaan, tidak ada sindiran, tidak ada menjelekkan. Ini lisan. Hatinya juga selamat. Dia cinta kepada sahabat. Cinta kepada sahabat Nabi. Mengagungkan kedudukan mereka. Tidak ada kedengkian. Tidak ada hasad. Bahkan mereka benci kepada siapa yang benci terhadap sahabat Rasulullah SAW. Jadi selamat lisannya dan selamat apa? Hatinya dari sahabat Rasulullah SAW. Alhamdulillah dari pokok keimanan yang indah, keimanan terhadap para sahabat. Apalagi kalau kita merenungi hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Saya ulangi, seorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Ya. Ini luar biasa hadits ini. Ketika mendengar hadits ini, Anas bin Malik berkata, tidak pernah selama saya hidup bergembira, sangat gembira sebagaimana kegembiraanku ketika masuk Islam, kecuali ketika mendengar hadits ini. Jadi dua kali kegembiraan Anas sangat besar. Yang pertama ketika masuk Islam, yang kedua ketika mendengarkan hadits ini. Seorang bersama siapa yang dia cintai. Maka kata Anas, saya pun cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman. Dan saya berharap dikumpulkan bersama mereka, walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka. Sebab siapa yang bisa menandingi amalannya Abu Bakar? Ya, Anas saya tidak bisa menandingi, apalagi kita yang datang setelah sahabat. Kira-kira? Karena itu, dari modal besar untuk mencapai kedudukan mereka, ikut dibahagiakan bersama mereka, kita cinta kepada Nabi dan para sahabatnya, supaya kita dikumpulkan bersama mereka. Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ingatnya pembahasan cinta ini. Cinta itu ada kerinduan, cinta itu ada ketulusan. Ya. Namanya cinta. Seorang saya di dunia, kalau anaknya minta apa, istrinya minta apa, dia cinta kepada istrinya, minta apa saja, berusaha dia penuh. Hah? Saya kira begitu ya sebagian definisi cinta. Sekarang dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, tapi ada sebagian perintahnya diperintah ringan kanan, ya, dia melanggar. Ini cinta atau tidak? Ya, ini pertanyaan cintanya. Jelas ya? Maka kecintaan kepada Allah dan Rasul, kepada para sahabat, ini hendaknya diperbaiki. Dan disinilah pentingnya kita membahas buku-buku akidah. Kenapa? Supaya kita selalu memperbarui kecintaan kita, memperbaikinya. Apalagi di kehidupan dunia ini, ya, tiap hari, apalagi anak-anak ya, figurnya, figur-figur yang dikhawatirkan kalau ada kecondongan kepada mereka. Ya. Jadi kalau misalnya yang umum-umum biasanya hanya lihat tokoh-tokoh, artis-artis, pesepak bola, ya, itu yang berbekas di dalam hatinya. Ya. Jadi kalau kerjanya cuma nonton Ronaldo saja, Messi saja, ya, ini kira-kira dikumpulkan bersama Ronaldo dan Messi. Tidakkah dia khawatir hal tersebut? Ya. Maka harus diperbaiki dari kecintaan. Karena itu dari pentingnya mempelajari akidah. Kenapa kita harus selalu mengulanginya? Kita perbaharui dari cinta kita. Paling kalau kita ingat para sahabat Rasulullah, jasa-jasa mereka, pengorbanan mereka, dari ketulusan mereka, bagaimana kebaikan mereka. Sehingga hari ini alhamdulillah, kita rasakan nikmat Islam. Ya. Andai kata tidak ada para sahabat, siapa yang menyambung Islam itu? Dari Rasulullah kepada kita. Luar biasa pengorbanan para sahabat menjaga agama, menghafalkan syariat untuk disampaikan kepada kita. Ya, karena itu celaka lah orang-orang yang mencela sahabat Rasulullah SAW. Dari kalangan orang-orang Syiah Rafidhah yang kebencian mereka kepada para sahabat, na'udzubillah. Kebencian mereka terhadap istri-istri Nabi, na'udzubillah. Tidak pernah terjadi pada umat-umat yang lain. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, itu mereka anggap orang yang terbaik di tengah mereka adalah sahabat Nabi mereka, kawan-kawan Nabi mereka. Ini orang-orang Syiah Rafidhah menganggap yang terjelek di tengah umat adalah sahabat Nabi mereka. Iya, sahabat Nabi mereka. Dan ini orang-orang Syiah Rafidhah, orang-orang yang mengingkari Al-Quran, mengatakan Al-Quran kita kurang. Mereka berkeyakinan bahwa nanti Abu Bakar dan Umar sebelum hari kiamat dibangkitkan. Abu Bakar dan Umar itu dari kuburnya. Kemudian setelah itu dibangkitkan juga Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Kemudian balas dendam dulu Ahlul Bait. Dari mereka setelah itu baru terjadi hari kebangkitan. Ini dongeng-dongengnya mereka, orang-orang Syiah ini ada di buku-buku mereka. Dan itu persis dengan keyakinan orang-orang Yahudi. Persis dengan keyakinan siapa? Orang-orang Yahudi. Sebab memang Syiah ini asalnya dari agama Yahudi. diambil oleh Abdullah bin Sabah, pura-pura dia masuk Islam. Iya, dimasukkanlah. Ini semuanya keyakinan orang Syiah ada dalam buku-buku mereka, merupakan sumber-sumber rujukan mereka. Jadi kalau ada yang bela-bela Syiah, dia katakan Syiah madhab yang kelima, salah satu madhab Islam. Iya, itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinannya dia adalah orang yang jahil, tidak mengerti siapa itu Syiah. Orang yang seperti ini diajari, dibimbing. Dan kemungkinan yang kedua, dia itu adalah Syiah, pura-pura tidak tahu Syiah. Iya. Ini ada orang-orang yang seperti ini. Seperti misalnya Quraisy Syihab ya. Dia nulis buku, mungkinkah Sunni Syiah bergantengan tangan? Mungkinkah? Dia ingin membahas antara Sunni dan Syiah, seakan-akan ilmiah berbicara. Nggak tahu dari sisi mana ilmiah yang dia pikirkan. Orang kalau ingin membandingkan dua kelompok, dia pelajari dari buku sumber rujukannya masing-masing. Kalau dilihat daftar isi buku yang ditulis oleh Quraisy Syihab, tidak ada buku-buku Syiah yang menjadi rujukan dia. Tidak ada buku-buku Ahli Sunnah yang menjadi rujukan dia. Yang rujukan dia hanya buku guru-gurunya di Mesir yang memperbandingkan Syiah dan Sunnah. Jadi kalau dia ingin memperbandingkan, harusnya dia baca buku-bukunya Syiah dari sumber asli mereka. Dia baca dari bukunya Ahli Sunnah dari sumber asli mereka, baru jujur dalam memperbandingkan. Maka ini orang pura-pura tidak tahu Syiah, sebenarnya dia Syiah. Hanya ingin membuat dan mengelabui umat saja. Dan ini dari cara ya, di dalam mengaburkan. Sehingga munculnya dari banyak orang yang, banyak tokoh yang kadang kurang paham, oh Syiah juga mungkin madhab kelima, walaupun aneh-aneh. Gak ada madhab kelima. Ya, dan baru-baru ini Pak JK bikin apa namanya statement bagus. Ya. Ada kebijaksanaan di dalam menteri dalam negeri untuk mengosongkan agama kalau tidak ada agamanya. Ya. Misalnya kata Pak JK Syiah, dia kosongkan saja kalau tidak ada agamanya, sebab yang bukan agama Islam. Ya. Maka marah-marah si ulil aksar ini. Nah, orang jil liberal ya, jemaah Islam liberal, ya harus marah. So, kalau dia tidak marah, tidak dapat kucuran dana nanti. Ya, urusan mereka memang seperti itu, hanya masalah proyek saja. Dan itu diungkap oleh orang-orang yang bersama mereka sendiri. Ya. Ini kaum munafikin di tengah umat orang-orang ini, ulil absar dan kawan-kawannya. Orang yang memendam kekafiran dia tampakkan keislaman. Maka hati-hati. Ini semuanya saya ingatkan. Sebab ini dari bahaya-bahaya kita saksikan, kita lihat. Tapi yang menjadi masalah kita biarkan. Ya, orang sekitar kita mengambil panutan dari orang-orang yang seperti itu. Terakhir diperhatikan ya. Seseorang bersama siapa yang dia cintai. Al-mar'u ma'a man ahabba. Perbaiki kecintaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada para sahabat. Iya. Maka akan menjadi baik keadaan itu. Kemudian berikutnya dijelaskan di sini sikap terhadap bid'ah. Kata beliau, "Wakanu yanhauna 'anil bid'ah ma lam yakun 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu." Liqouli wa qasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa liqouli wa yutti'uhu. Tahdadu. Mereka melarang untuk berbuat bid'ah-bid'ah. Mereka guru-guru Al-Bukhari melarang dan berbuat bid'ah-bid'ah. Ini baiknya kalau seorang duduk dekat orang yang mengenal sunnah. Dia berbuat keliru, dia tegur. Kamu jangan berbuat begitu. Lakukan begini. Kalau dia kurang, diarahkan. Sebaiknya kamu begini. Iya. Jelas ya? Maka guru-guru Al-Bukhari semua melarang dari bid'ah. Apa itu bid'ah? Hakikatnya apa? Didefinisikan oleh beliau. Yaitu, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Itu bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Iya. Dan bid'ah ini bahayanya besar. Sudah diperingatkan bahayanya oleh Nabi SAW sebelum terjadi bid'ah di masa beliau. Sudah diperingatkan. Sebab ini dari ujian-ujian di tengah umat. Beliau sebutkan bahwa bid'ah adalah sesat. Setiap kesalahan mesti dalam neraka. Beliau terangkan bahwa bid'ah itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan juga oleh Nabi bahwa pelaku bid'ah sulit bertobat, ditahan dari tobat. Dan disebutkan juga kenapa ditahan dari tobat? Sebab dasarnya tobat itu ada penyesalan. Sedangkan orang yang berbuat bid'ah, dia dianggap dirinya salah, dianggap dirinya benar. Iya. Jadi gimana bisa bertobat? Kemudian yang keempat, dari bahaya bid'ah bisa membawa laknat untuk seorang hamba. Dilaknat oleh Allah, para malaikat dan seluruh manusia, sebagaimana dalam hadis. Dan dari bahaya bid'ah, bid'ah yang kecil bisa menyeret kepada bid'ah besar. Iya. Bisa menyeret kepada bid'ah besar. Tahu bid'ah yang paling pertama terjadi pada bid'ah amaliyah terkait dengan amalan. Yang paling pertama terjadi itu bid'ah dikir berjamaah di Basra. Itu bid'ah amaliyah pertama sekali dalam Islam, dalam sejarah. Orang-orang yang dikir-dikir bersama ini ujung-ujungnya terbunuh bersama kaum Khawarij di mana? Di Nahrawan. Jadi asalnya dari bid'ah kecil sampai ikut berperang bersama kaum Khawarij. Jelas ya? Dari bahaya bid'ah juga, satu bid'ah bisa menyeret kepada bid'ah yang lainnya. Dari bahaya bid'ah, kalau ada bid'ah, pasti ada sunnah yang hilang. Ada sunnah yang hilang. Sunnah itu dua macam. Ada sunnah fi'liyah dan ada sunnah tarkiyah. Sunnah dalam bentuk perbuatan dan sunnah dalam bentuk hal yang ditinggalkan. Jadi jangan disangka bahwa sunnah itu berbuat saja. Iya. Contoh hal yang ditinggalkan. Rasulullah SAW selepas sholat lima waktu, beliau tidak berdoa mengangkat tangan. Maka tidak mengangkat tangan itu sunnah Nabi. Jelas ya? Jadi siapa yang berdoa mengangkat tangan, itu artinya dia menghilangkan sunnah. Jadi itu pasti, kalau ada bid'ah, pasti ada apa? Sunnah yang hilang. Iya, ada sunnah yang hilang. Bukan dilarang berdoa pakai angkat tangan, silakan di tempat lain. Tapi selepas sholat mana dalilnya? Iya. Kan dilarang berdoa ya. Sama kalau sekarang ada yang mau manjat pohon kelapa. Wah, ini apa doanya manjat pohon kelapa? Hah? Saya bikin doa sendiri saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya tulis doa manjat kelapa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh atau tidak? Orang akan tanya, apa dalil kamu? Saya kira, masalah bagus. Bagus kan arti doanya. Akhirnya bid'ah seperti itu ya. Harus ditahu apa dalilnya. Bukan masalah bagus tidaknya. Ya. Sama ketika dia berdoa selepas sholat. Siapa yang berkata, tidak boleh. Doa itu tidak bagus. Doa bagus. Mengangkat tangan ketika berdoa bagus. Tapi sekarang selepas sholat, apa dalilnya? Perlu ditanya dalilnya apa? Ya, nanti ada para ulama yang menyebut dari di sini. Jelas sampai sini ya. Maka ini semuanya dari pembahasan-pembahasan seputar bid'ah. Ya, karena itulah seorang yang paling beruntung adalah mengikuti jalan Nabi sesuai dengan petunjuk. Karena itu Al-Bukhari membawakan pembahasan berikutnya. Kata beliau, ini penjelasan tentang mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Wa yahuttuna ala ma kana lihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu. Bi qawlihi wa anna hadha siratun mustaqiman. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabil dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan mereka para guru itu semuanya menganjurkan untuk mengikuti jalan yang Nabi dan para sahabatnya berada di atas jalan tersebut. Sebagaimana firman Allah, wa hadza sirati mustaqiman, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum 'an sabili. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga memecah kalian dari jalan Allah. Dari kumwasakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian itu bertakwa. Sini beliau terangkan kewajiban mengikuti jalan as-salaf. Salaf itu apa? Mengikuti Nabi dan para sahabat. Salaf secara bahasa itu artinya orang yang telah berlalu mendahului kita. Dan Nabi menyebut dirinya sebagai salaf. Kata beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim kepada putrinya Fatimah, beliau beritahu putrinya Fatimah sebentar lagi meninggal. Kenapa? Sebab Nabi melihat tanda. Kata beliau, biasanya Jibril setiap tahunnya itu membacakan Al-Quran kepada saya sekali saja. Jadi Nabi syarat Al-Quran sekali saja, satu kali khatam. Tapi kata Nabi, di tahun ini Jibril membacakannya dua kali. Saya tidak melihat perubahan ini, kata Nabi, kecuali menunjukkan ajal itu sudah dekat. Maka kata Nabi kepada putrinya, fattakillaha wasbiri fa'innahu nikmasalah amalan. Bertakwalah engkau wahai Fatimah kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya sebaik-baik salah bagi kamu adalah saya. Jadi Nabi menyebut dirinya sebagai apa? Sebagai salah. Itu hakikatnya salah. Oke. Jadi kalau ada orang di abad ke-14 Hijriah mengatakan salati adalah jemaah baru, maka ini orang-orang yang baru lahir. Tidak usah didengarkan. Dia yang baru dengar. Kalau istilah salafi itu sudah lama dipakai oleh para ulama, istilah as-salaf sudah lama dipakai. Ada di beberapa rawi-rawi. Hanya saja kurang pengetahuan. Ya. Maka kata orang Indonesia tak kenal bukan? Tak sayang. Ya. Asalnya begitu saja. Dan itu yang menjadi masalah. Harusnya kalau ada sesuatu, seorang tanya pada dirinya. Supaya tidak berlaku zalim dan tidak memalimi dirinya. Iya. Baik, maka inilah yang dikatakan sebagai jalan asal. Jalannya Nabi dan para sahabat. Karena itu salafi bukan golongan, bukan partai, bukan kelompok, bukan yayasan, bukan ormas. Iya. Dia adalah sifat, karakter, manhaj. Siapa yang bersifat dengannya, maka dia adalah salafi, ahli sunnah wal jamaah, dimanapun dia berada. Siapa yang berkata, berpegang dengan Al-Quran dan sunnah, sesuai dengan kesepakatan para salaf, para sahabat dan kesepakatan umat, maka dia adalah ahli sunnah salafi dimanapun dia berada. Apapun warga negaranya, apapun warna kulitnya. Iya. Ini harus dipahami dari hakikat dakwah salafiyah. Beda dengan yang lainnya, kelompok-kelompok. Nisbat kepada gurunya, tokohnya, namanya. Kalau salafi, kalau ingin fanatik, kepada Nabi ya fanatiknya. Iya. Ulama dia dengarkan, dia hormati. Tapi tanya pada dirinya. Tidak diajarkan mereka ikut-ikutan taklid kepada orang yang berilmu. Tanya pada dirinya. Berbeda dengan yang lainnya. Kalau sudah masuk di kelompok, maka dia harus cinta kepada kelompoknya. Walaupun melakukan kefajiran. Siapa yang menyelisihinya, maka dia harus dibenci. Walaupun dia adalah orang yang paling saleh. Dan inilah dari gejala yang tidak sehat di tengah umat, harus diobati. Adanya perpecahan-perpecahan, kelompok-kelompok, jemaah-jemaah keluar dari jalan yang lurus. Harusnya mereka semua bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kita berselisih, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Supaya apa? Tanpa perselisihan tersebut. Apa yang benar? Kemudian kata beliau, pembahasan yang ke-8, sikap terhadap pemerintah muslim. Wala nunazian amr ahlam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talatu la yaqulu alaihim la qalbu mri'in muslim ikhlasul amal lillah wa ta'atu ulati al-amr wa luzumi jama'atihim ayna da'watuhum tuhitu bi wara'ihim thumma kana fi qawlihi athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Kata beliau, kita tidak menggugat perkara kepemimpinan dari pemiliknya. Jadi kalau ada pemimpin, tidak boleh diganggu perkara dia. Syah kepemimpinan dia. Kewajiban kita dengar dan taat. Iya. Dan ini ada perintahnya dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'u Rasul wa ulil amri minkum. Disebut dalam ayat di sini oleh Al-Bukhari. Dan orang yang beriman taatlah kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian. Iya. Perintah taat. Ada di dalam hadis-hadis mutawatir jumlahnya tentang kewajiban taat kepada pemerintah. Dan ini disepakati oleh para ulama Islam, tidak ada silap benar. Para ulama kita, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berilmu, semua mengatakan wajib mendengar dan taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, bukan maksiat. Maka ini keyakinan besar. Sebab keamanan umat Ketiga, keyakinan besar ini diselisihi, dilanggar, inilah sebab hilangnya keamanan, terjadinya prahara dan huru-hara. Kita sudah melihat ya, Indonesia ini ribut-ribut terus. Kenapa? Sebab ini prinsip dia tertanam di dalam diri. Sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit menentang, mencela. Ya. Apalagi di masa Krismon kemarin. Lihat bagaimana berbagai kerusakan terjadi. Lihat negara-negara yang melakukan kudeta ini. Sampai sekarang belum ada ketenangan di tengah mereka. Karena ini prinsip agung ditanamkan oleh para ulama. Sebab inilah sumber keamanan. Umat perlu bersabar terhadap kebaliman pemerintahnya kalau mereka berbuat zalim. Kata Nabi Isma wa Ati bin Amir, dengar dan taat kepada pemerintah. Wa in dhuriba dhuhruka wa ukhida maluka, walaupun punggulmu itu dipukul, hartamu diambil. Dengar dan taat. Iya. Nah, itu kata sebagian ulama, 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang zalim itu lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Coba aja satu hari tanpa penguasa, apa yang terjadi? Bisa-bisa hancur negara yang sudah dibangun 100 tahun. Kita di masa Krismon kemarin, pemerintahnya ada, bukan tidak ada, tapi sudah digoyang. Bisa dihitung betapa banyak kerusakan, harta yang melayang, kehormatan yang diinjak-injak, darah yang tertumpah. Semuanya gara-gara apa? Keluar. Apa yang mereka perjuangkan, ujung-ujungnya kelihatan. Itu hanya kemaslahatan sebagian orang saja. Ingin naik jadi politik. Ya, reformasi, mana reformasinya? Maka jangan tertipu dengan apa? Slogan-slogan. Kita punya keyakinan, akidah. Ya. Kita mengamalkan, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sumber keamanan. Dan para ulama kita bukan orang-orang pemerintahan. Tapi keyakinan ini mereka tegaskan. Sebab inilah Islam. Dan disitulah sebab keamanan. Ya, disitulah sebab keamanan. Kemudian yang ke-9 tentang mengangkat pedang terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini disebutkan di pembahasan ke-8 tadi. Dalilnya dikolin Nabi SAW. Berdasarkan sabda Nabi SAW. Talatun la yahullu alaihinna qalbun ri'i muslim. Tiga perkara yang tidak memungkin hasad atau khianat pada hati seorang muslim. Yang pertama, ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan karena Allah. Yang kedua, ta'atu ulatil amr, taat kepada pemegang wewenang, yaitu ulama dan umara. Yang ketiga, waluzumu jama'atihim, komitmen dengan jemaah kaum muslimin. Fa'inna da'watahum tuhitu miwara'ihim, karena seruan mereka itu meliputi sekeliling mereka. Jadi kebersamaan mereka itu seperti pagar yang kita melindungi dan membentengi. Kemudian yang ke-9, kata beliau, wa la yarsayf ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh memandang kebolehan mengangkat pedang terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keagungan umat Islam. Diagungkan darahnya, hartanya, kehormatannya. Tidak boleh mengangkat pedang terhadap umat Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda, man hamal alaina silah falaysa minna. Barang siapa yang menyandang senjata terhadap kami, maka dia bukan tergolong dari kami. Bukan tergolong dari kami. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yurawi a musliman. Tidak halal seorang muslim itu membuat takut muslim yang lainnya. Iya. Maka tidak boleh mengangkat pedang. Mengangkat pedang bermakna memerangi kudeta, atau mengangkat pedang bermakna dia memandang bolehnya memberontak. Dua-duanya tidak boleh. Pemikiran dan perbuatan tidak diperbolehkan. Karena itu dari masa dahulu kaum khawarij itu ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama khawarij militer, kerjanya perang. Dan yang kedua ada khawarij kerjanya duduk-duduk saja, tapi dia mengompori supaya itu beda dengan pemerintah. Iya. Sekarang kalau di ISIS, Boko Haram atau di Indonesia ini kelompok-kelompok yang sering berbuat kerusakan dengan melakukan peledakan dan sebagainya dibasmi, akhirnya kita artinya memerangi kaum khawarij yang apa? lilitannya. Tapi kaum khawarij yang duduk-duduk ini yang masalah. Ya. Kadang dia berpakaian agama, kadang juga pakai dasi. Ya. Terkumpul dalam sebuah kelompok, kadang di partai, inilah yang sering memanas-manasi hati manusia supaya benci kepada pemerintah. Ini sama pemikirannya. Sama pemikirannya. Sebab ujung-ujungnya kudeta. Cuma caranya beda. Yang sana dengan cara perang, tumpahkan darah, sana dengan cara politik, sana dengan cara menghasut, sana dengan cara ini, macam-macam caranya. Tapi ujung-ujungnya ingin melakukan apa? Kudeta. Iya. Maka hati-hati ya, kita di sini membahas pemikiran. Dan inilah kuncinya seorang belajar akidah. Supaya ini lurus di hati. Dan kenapa saya katakan dari kemarin, penting umat ini selalu diperdengarkan akidah-akidah yang benar. Sebab sekarang terlalu banyak hal yang membuat goyah agama ini. Fitnah-fitnah, kalau kita tidak memiliki pijakan yang kuat, gampang kita terseret dalam arus fitnah yang dahsyat ini. Iya. Kemudian yang terakhir di sini, diterangkan doa untuk penguasa. Waqala al-Qudai, dan berkata al-Qudai, yaitu al-Qudai bin Iyam. Lau kanat fi da'watul mustajabah, lama ja'alha illa fi iman. Biannahu idha saruhan iman, aminan bilani wa ribad. Kata al-Qudai, yaitu al-Qudai bin Iyam. Andai kata saya memiliki doa mustajabah, tidaklah saya peruntukkan, tidaklah saya peruntukkan doa itu kecuali untuk iman, untuk pemimpin. Karena apabila imamnya salih, akan aman negeri dan segenap hamba. Ini ucapan Fudail bin Iyam menunjukkan kejujurannya. Iya. Jadi andai kata beliau punya doa mustajabah, doa yang pasti dikabulkan. Doa mustajabah pasti dikabulkan. Mustajabah kalau dia berdoa pasti Allah kabulkan doanya. Kita kalau diberi doa, silakan kamu berdoa. Minta apa saja dikabulkan. Nah, itu mustajabah namanya. Al-Fudail berkata, dikata saya punya dua mustajabah, maka saya tidak akan peruntukkan dua itu kecuali untuk imam saya, pemimpin. Dia tidak pikir untuk dirinya, tapi dia pikir untuk siapa? Pemimpin. Sebab kalau pemimpin baik, maka baik pula negeri itu dan aman manusia yang berada di negeri tersebut. Inilah orang yang jujur ingin kebaikan untuk umat, tidak memintingkan kemaslahatan dirinya. Iya. Berkata Ibnu Mubarak, ya mu'allim al-khair may yajtari wala hadha ghairi. Berkata Ibnu Mubarak, wahai sang pengajar kebaikan, maksudnya wahai yang berfungsi, orang yang mengajarkan kebaikan, siapa yang berani tegas seperti ini kecuali Allah? Itulah para ulama ya, mereka dalam sikap-sikap itu tegas, kukuh dalam sikapnya, sehingga tampak kebaikan untuk umat, dikasih pelajaran. Iya. Dan ini dicontohkan oleh Al-Qudai menjadi pelajaran untuk semuanya. Baik, bagaimana seluruh pembahasan akidah dari uraian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan pembahasan-pembahasan akidah itu banyak ya. Dan sebenarnya waktu untuk menguraikannya kita perlu waktu yang banyak. Ya, tapi insyaAllah ta'ala mudah-mudahan di lain kesempatan ini masih ada. Di dalam buku ini masih ada dua buku yang lain ya. Kayaknya belum pernah dikaji di mana ini. Ada buku Imam Qutaybah bin Said Al-Balqi, Akidah Imam Qutaybah bin Said Al-Balqi, dan Akidah Imam Abu Zuhra Al-Razi dan Imam Abu Hatim Al-Razi. Ya. Mudah-mudahan insyaAllah di kesempatan-kesempatan lain ada pembahasan-pembahasan tentang buku-buku akidah yang memperkuat dan memperindah keyakinan kita. Dan semoga itu semua menjadi hal yang membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Wallahu ta'ala. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan ya, saya jawab. Apa hukum meruqyah orang kafir dengan Al-Quran? Tidak ada masalah dia meruqyah orang kafir dengan membacakan Al-Quran. tidak larangan tentang hal tersebut. Sebab Al-Quran yang secara umum disebut dengan rukyah. Apa makna hadith la yuraddul qada atau la yuraddul qada illa du'a? Tidak ada menolak takdir kecuali doa. Maksudnya dari hadith tersebut, kalau memang ada hal yang ditakdirkan bisa tertolak, maka itu yang menolaknya adalah doa. Ya. Tapi bukan artinya dia apa namanya bisa ditolak oleh doa. Dan sudah kita terangkan tadi hakikatnya bahwa takdir yang tertolak itu oleh doa itu di penakdiran yang pada selain apa? Allahul Mahfud. Sebab yang di Allahul Mahfud semuanya sudah tercatat. Ya, di penakdiran yang lainnya pasti tercatat di Allahul Mahfud. Apa hukum mencoret-coret atau menulis terjemahan di mushaf Al-Quran? Ya. Kalau dia menulis dengan pensil misalnya, bisa dihapus lagi, tidak ada masalah untuk kapan-kapan dia ingat. Ya, dan itu tidak dipermasalahkan, insya Allah. Apa patokan di zaman ini bahwa si bulan adalah qadari dan lain-lain? Ya, itu diukur dengan apa? Diukur dengan dalil-dalil. Jadi penyebutan ini qadari, ini jabri, ya, orang bermadhab qadariyah, bermadhab jabriyah dan sebagainya, itu semuanya ada ciri-cirinya, tanda-tandanya. Nah, ini di pembahasan buku Aqidah ya, lebih luas ya, dan kita terangkan. Ya, kalau diketahui apa pokok penyimpangannya, bisa diketahui nanti dia mengarah kemana pemikirannya. Tadi ada dikatakan mereka menampakkan apa yang mereka sembunyikan. Apa maksudnya? Iya. Yang dulu mereka sembunyikan selalu bermain-main. Ya, sebenarnya mereka ingin kafir tapi menampakkan keislaman. Maka sekarang ketika ditanya, mereka berkata inginkan wahai Rabb kami, kembalikanlah kami ke dunia supaya kami beriman dan tidak mendustakan ayat-ayat-Mu. Maka Allah sebutkan bahwa mereka hanya menampakkan apa yang sebelumnya mereka sembunyikan. Ya. Jadi kedustaan mereka mereka tampakkan lagi. Karena itu diterangkan, kalau mereka dikembalikan lagi ke dunia pasti akan mereka ulangi perbuatannya. Saya pernah mendengar takdir mu'allaf dan takdir mubram. Apa maksudnya? Ini pembahasan-pembahasan jangan masuk ya di dalam hal yang seperti ini. Ya, ada kadang sebagian pembahasan itu terikat dengan apa namanya keyakinan-keyakinan yang ingin dibantah pada suatu sudut pembahasan akidah. Tapi pokoknya bagi siapa yang masuk di uraian akidah diambil dulu dari dasar-dasar dari hal yang pokok. Nanti masuk di dalam pembahasan masalah hal yang lebih detail, diuraikan di pembahasan yang lainnya. Ketika seorang sudah memiliki dasar-dasar. Apakah berdoa dengan cara mengangkat tangan juga tidak dibolehkan setelah sholat sunnah? Kalau berdoa, dia berdoa saja setelah sholat. Berdoa boleh saja ya, kadang-kadang berdoa setelah sholat. Tapi tidak mengangkat tangan. Kadang-kadang. Ya. Tidak dilarang berdoa. Tapi kalau mengangkat tangan itu perlu dalil. Tapi kalau dia kadang-kadang mengangkat tangan juga, tidak bisa kita mengatakan bid'ah. Tapi yang kita singgung tadi, kalau dia berdoa terus-menerus, nah ini perlu dalil. Di dalam hal tersebut. Dan ini berlaku untuk sholat wajib dan sholat sunnah. Bagaimana sikap seorang yang mengangkat tangan seperti berdoa setelah sholat dengan maksud untuk menghindari bid'ah diajak bersalaman setelah sholat karena yang bersangkutan belum mampu atau belum berani menyampaikan tentang bid'ah tersebut. Ya, tidak usah dia berdoa. Dia menghindari kesalahan tapi jatuh juga dalam kesalahan. Ya. Harusnya kalau dia memang ingin menghindari salam-salaman, ya dia berdiri sholat sunnah. Jelas ya? Dia berdiri untuk sholat sunnah. Siapa yang akan mengajarinya salaman kalau dia sedang sholat sunnah? Ya. Kemudian yang kedua dari hal yang penting ya dalam bergaul dengan masyarakat, orang-orang yang awam kadang mengajak salaman, disalami saja, tidak ada masalah. Ya. Jangan membuat mereka lari. Ya. Mereka tidak tahu ini ada dalil atau tidak. Tapi seorang jaga dari hal-hal yang membawa apa, bisa membuat dakwah diterima oleh masyarakat tersebut. Ya, karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberi fatwa, kalau seorang berada di tengah masyarakat dan masyarakat ini madhabnya menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim di sholat, jadi kita sholat misalnya jadi imam ya, makmumnya di belakang semuanya harus ada Bismillahirrahmanirrahim. Saya pendapat saya baca enggak, saya jaharkan. Kalau makmum di belakang harus dijaharkan. Maka Syekhul Islam beri fatwa, si imam menjaharkan juga, walaupun dia pendapatnya tidak menjaharkan. Sebab menjaga kemaslahatan berjamaah, persatuan kaum muslimin, itu lebih didahulukan daripada menjaga kemaslahatan menerapkan sebagian sunnah. Jadi fikih mendalam ya. Syekh Shalal Fauzan, ya, beliau ditanya, kalau seorang menjadi imam di daerah, di masjid, masjid ini mengharuskan qunut subuh. Saya mazhab saya bid'ah qunut subuh. Ya. Kalau saya jadi imam dan mereka semua di belakang qunut subuh, sebagian masyarakatnya kalau tidak qunut subuh, Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Dianggap apa? Lupa. Ya, maka Syekh kasih fatwa kalau memang itu sudah merupakan mazhab di situ, kamu imam qunut subuh, imam mereka. Perhatikan ya. Jadi ini fikih diperhatikan. Sambil diajarkan kepada mereka yang sunnah itu pada hari-hari berikutnya. Bertahap diajarkan. Ini masyarakat sudah mengakar tahun-tahun. Karena sebagian tempat sebelum kita lahir, sebelum kakek-kakek kita lahir sudah seperti itu keadaannya. Tiba-tiba datang main rubah saja begitu saja. Langsung kamu bidah, ahlul bidah, main hajar segala macam. Siapa yang mau menerima dakwah? Kapan orang jahil bisa diajari? Ya, makanya seorang harus berpikir panjang. Berlaku hikmah. Berlaku lebih banyak hikmah. Tapi ingat, bukan artinya kita menggampangkan hal-hal yang keliru. Kita tidak menggampangkannya. Tapi harus ada hikmah di dalam hal tersebut. Ya. Nah itu semoga Allah memaafkan sebagian orang yang terlalu membuat dakwah ini seakan-akan berat sekali. Seakan-akan kalau kenal salafi itu harus bermusuhan dengan masyarakat. Ya orang, apa namanya, salah asuhan. Ya. Tidak memperoleh pendidikan yang baik dan benar. Pendekatan dulu dengan para ulama mereka, mereka akan lihat bagaimana para ulama, mereka akan lihat para ulama itu bagaimana berjumpa dengan orang awam, bagaimana mereka berjumpa menghadapi ahlul bidah, ya, dan sebagainya. Nah, saya beri kisah ya, sederhana. Syekh Ahmad An-Najmi, guru kami, Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, beliau mufti Saudi Arabia bagian selatan. Beliau punya tulisan membantah Syekh Ibn Jibril. Bahkan bagi Syekh Ahmad, Syekh Ibn Jibril ini adalah ikhwanul muslimin dianggap oleh beliau. Ya. Perhatikan ya. Jadi waktu Syekh Ibn Jibril mau berkunjung ke Sawifah, tempat mereka tinggal, Syekh Ahmad tak mau menerima. Tapi diterima oleh Syekh Zaid Al-Madani, kawannya. Ya. Dan tidak pernah ribut antara Syekh Ahmad dan Syekh Zaid gara-gara itu. Syekh Ahmad, ya Syekh Zaid, kenapa kamu terima Ibn Jibril? Apalagi ditahdir, diboikot. Ya. Lihat ya, kalau dulu dengan para ulama kelihatan bagaimana hikmah mereka. Sebab ini masalah ijtihad. Mungkin Syekh Zaid ingin menasihatinya. Biarkan diberi kesempatan. Ya. Tapi yang menjadi masalah, su'udzon, jelek sangka, dan sebagainya. Ini kadang hanya terjadi pada orang-orang awam saja atau para penuntut ilmu yang belum lagi kuat di atas ilmu. Iya, maka hal-hal yang seperti ini dimaklumi saja. Karena itu seorang yang baik dia banyak melihat, mengambil teladan dari para ulama kita. Iya, mengambil teladan dari para ulama kita bagaimana mereka di dalam berdakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala. Kayak sudah dekat waktu maghrib ya. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.